pengetan sambat pelas raono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambar no karo tanggul asia sone wes oleh jantimu wes terangkat so aku mako wes tau Yeah, this time.